menjadi bintang ketika ku tinggalkan dunia. Lalu mengapa, mengapa akhirnya kita tahu bahwa air mata kan turun dengan sendirinya. Masa depan di hidup ini, bila kita menyadari, pada akhirnya akan jadi satu dengan alam semesta. Mengapa, mengapa bersuara namun memberikan sinarnya dalam kegelapan. Lalu mengapa, mengapa lewat begitu saja kita membiarkan hidup yang terbatas ini. Terkendali, sudahlah, sudah kita mulai hidup ini dengan yang baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Hiroaki Kato dan ke channel Pixel Play ada Ralph dan juga ke channel Giovanni Geri. Thank you buat Fiona, Tania dan teman-teman musisi dan juga tadi ada Jovian Pangestu bantuin di produksi. Ya. Video ini didedikasikan untuk penggemar Naruto. Dan terima kasih untuk bantuin untuk translate Humi. Ya, Humi Kakudo. Yang jauh di sana, jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lainnya. Bisa lihat di sini, di sini, di sini. And then again, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Thank you. Kita berubah dulu semuanya. Oh, push.